itik waktu. Kemudian sampun nate dipun singgung soal waktu. Waktu apapun, dalam posisi apapun, dan kamu menjadi apapun, itu masing-masing enten unggah-ungguhe. Enten tata kramane. Di samping enten undang-undange. Pergi lek mpun tata krama niku mboten namung soal oleh napa ora oleh. Tapi lek wis tata krama niku mpun ngancik soal pantes apa gak pantes. Nah, soal pantes kalih mboten pantes niku sejatosipun dumawahipun mboten dumawah soal oleh lan ora oleh. Tapi niku mpun soal rasa. Rasa perasaan aku iki dadi kawula napa mboten. Mila wonten ngriki dipun dawuhaken min jahlil murid an yusi al adaba fa tu'akhkharul uqubatu anhu fa yaqulu law kana hadza su'a adabin laqata al imdada wa aujabal ib'ada faqad yaqta'ul madadu anhu min haitsu la yas'uru walau lam yakun illa man al-mazid waqad yuqamu maqam al-bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa an yukhalliyaka wa ma turid min jahlil muridiku setengah saking gobloke murid. Goblok niku bodho. Bodho niku tegese ya. Goblok bodho ora ngerti. Termasuk sifat budune murid kuwi nalika an yusi al adaba. Utawi yen to gawe ala sapa murid al adaba ing tata krama. Nalika ndeke nglakoni perkara sing cara tata krama ki elek. Nyatane nalika ndeke keblowok nglakoni tata krama sing ala kuwi mau banjur fatu akharu. Banjur mundur. Dise mundur iki di ditangguhne, diundur apa al uqubatu hukuman. Diundur anhu saking murid. Artinya mboten saknalika niku dihukum. Ada kesalahan tata krama tapi tidak seketika itu ada hukuman akibatnya. Yonjur bangsa muni bangsa swasanane ngono fayakulu mongko banjur ngucap sapa murid minangka kesimpulan rasane dhewe muni ngene laukana lamuna ana apa hadza iki iki yusi al adab lakon sing ora pantes ngene iki ana iku su'a adabin dianggep tata krama sing ala mesti lakot to amaka yektine mutus sapa Allah al imdada ing peparing wa aujabala netepaken sapa Allah al ibada ing dikon ngado ngoten dalile piye mbake ngoten ora ngene iki ora termasuk ngilangi tata krama ya pancen ngene iki nek pancen ngene iki dianggep su'ul adab dianggep tata krama sing elek mesti peparingi Allah wis dilereni. Mesti aku munda adoh sangka Gusti Allah. Ning nyatane aku ora munda adoh. Nyatane peparinge terus diwehne. Iku dalil walian sing ngoten niku koyok bener. Tapi padahal niku kesimpulan goblok niku. Ngoten. Gak ngerti lek niku dilulu. Gak ngerti lek niku dilulu. Mergo sik cintani. Bek menawa engko metu benae lho ngoten lho nggih. Dadi bicarane panggah diparingi. Mergo napa? Faqat yaqta'u mongko kadang-kadang. Kadang-kadang niku sering. Mongko kadang-kadang wis terputus apa almadadu peparing. Anhu saking murid mau. Nanging oleh mutus Gusti Allah mau min haitsu la yas'uru saking sekirene ora rumangsa. Jane iki wis terputus, jane ning dhek gak rumangsa lek putus. Senajan bentuk terputuse kuwi apa? Walau lam yakun senajan ora ana apa bentuke peparing, Ora ana iku ilaman al-mazidi kejaba mung kacegahe tambah. Peparing sing lawas panggah diparingi terus. Ning panggah diparingi iku tok gak diteparingi sing luwih dhuwur. Iku jane wis gak diparingi sakjan. Ngerti lho, nggih. Nun sewu. Nggih. Nun sewu niki pamane enek wong dadi murid. Sekarang kiyaine dikeki wirid. Dikeki wirid. Jur kebuka atine. Ngoten-ngoten sampeyan niku sembrono. Sembrono. Kebuka atine sak arwe atine niku diomongne. Sampai roh nomor barang diomongne, ngoten lho. Sesuk iki nomere sing metu sakmene, cas blang. Roh apa nek diomongne nek. Sampai kadang-kadang kebacut roh cacate wong liya niku diomong. Padahal jelas toh nggih enten tata kramane toh nggih. Lek roh enek cacate sepadha-padha muslim kudu di tutupi. Lah kok mboten piyambake. Malah diomong-omong. Ngoten. Senajan piyambake kadang-kadang wis dielingne mek kancane. Ya ampun ngoten apa? Ngoten niku jenenge jenengan mboten tata. Ora, ngatane aku wis bolak-balik ngene panggah roh ae kok. Panggah roh ae. Lah nek pancene iki termasuk tata krama apa tata krama sing elek ya. Mesti wis dindek karo Gusti Allah. Nyatane panggah diparingi kok. Ya berarti ora apa-apa ngene iki. Padahal pomo piyambake gelem tata krama. Nempet. Mboten ngeber-ngeber rahasiane Allah. Niku mungkin mboten namung diparingi roh nomer. Diparingi sak dhuwure neh. Diparingi sak dhuwure neh. Ngoten. Akhirnya, nggih naudzubillah min dzalik, mungkin sampai mati, senajan mungkin mboten di ndek kali Gusti Allah, mungkin sampai mati urusan dia mek urusan nomor mawon. Sampai ora disadari akhirnya ndek sedo terkenal jadi kiai nomor. Lah kan ki hino banget to nggih akhire. Nggih, hati-hati panjenengan soal tata krama niku. Ngoten. Mugi lek wis nyangkut soal tata krama niku, senajan hukumane ora dadakan, wong panjenengan lek soal tata krama niku mboten enten undang-undange kok. Dadi nggih mboten enten sanksi sing jelas. Dan mula jur enten kangidah, enten kangidah malih sing menawi teng sanes-sanes wekdal mangke wonten dawuh sayiat hasanatul abror sayiatul muqarrabi. Api-apike, lakon apike wong sing abror iku lek ditukno ning gone muqarrabi. Ditukne wong sing parek dhateng Allah, iku dadi elek. Ya mergo nyangkut soal tata krama niki. Nyangkut soal tata krama. Waqat yuqamu lan kadang-kadang dipanggokno sapa murid. Maqamal bukti ing panggonan adoh. Tapi wa wa hale utahe murid iku layadri ora ngerti lek iku wis adoh. Jane wis aja, tapi rumangsane cedhek. Walau lam yakun senajan ora ana apa adoh mau, ora ana iku ila an yukhaliyah, arep yen to ora, ya arep yen to ngejaraken sapa Allah ka ing sira, wa ma turidu sertane barang turidu kang arepno sapa sira. Senajan bentuke adoh iki ora kok didono sangka posisi, tapi didono dalam arti perhatian. Wis dijar-jarno sak karep-karepmu. Ya senajan lan nungsang jempalik ning sandinge bapake ibarate ngoten. Tapi krono niki karo bapake menyang gak direken, natap ya ben kono, nungsang jempalik ya ben kono ngoten. Mboten diharu-harui. Rumangsane anake ngono kuwi jareke apa-apa bapak gak mureng-mureng kok. Lah niki jenenge lak bocah bodho to. Dijarno ora diaru-aruwe lak kok malah ndodro. Saiki dodol gabah meneng ae, sesuk dodol sepeda motor meneng ae. Besok mbene malah dodol sawah meneng ae. Niku jerite bocah ora roh. Ngoten. Lah krana bapake wis yakin lak ora urung sok ben sengsengsara ndeke dhewe entek-entekno kono aku arep mati ae kok jare bapake lak ngoten. Dijarno kono. Rumangsane ngono kuwi bapake rido. Lah kan nggih adoh ning ora rumangsa. Mula soal niki kedang atos-atos. Ringkesipun keterangan wonten ing pengaosan ingkang kepengker bilih. Hukumanipun tiyang suul adab. Niku wonten kalane hukuman sing sing napa? Hukuman sing nyoto, sing gampang didelok, wonten kalane hukuman sing samar. Nah, hukuman sing gampang didelok rupa siksa langsung niku hukumane tiyang sing nglakoni dosa. Dadi sing nglakoni melanggar peraturan. Dadi lek sing dilanggar niku peraturan, sanksine niku siksaan. Dihukum napa disebut napa dinapa ngoten. Kaya hukumane wong zina diajam, hukumane wong nyolong diketok tangane, hukumane apa niku enten hukuman peraturane genah ngoten. Lah enten hukuman niku sing hukuman mboten ketok niku biasane digunakne kali Allah Ta'ala kangge ngukum tiang sing tata kramane elek. Jadi wong niku lek cara peraturan wis bener ning tata kramane sing salah niku namung disukani hukuman sing sing samar. Hukuman sing samar. Jadi termasuk napa? Geungine murid sing muni. Ora apa-apa nyatane isih diparingi lho iki muni ngono kuwi lho niku termasuk hukuman samar niku. Mergo lek pengen atine padhang tenan, paham tenan tentang posisine piyambak niku kawulane Allah, mboten mungkin wani muni ngoten. Soale niku wis nuduhno lek piyambake wis napa ketutup rasane terhadap keagungane Allah Subhanahu wa taala. Terus diwingi dipundhawuhaken napa? Nek tiyang niku pun pun ketutup pun mboten angsal hidayah saking Allah Ta'ala sampai wis nglakoni suul adab ae ora rumangsa. Niku sakjane pun ketutup. Berarti al-kusufat wal bayan kebukae ati lan nyotonge gloe posisine piyambake terhadap Allah niku pun dadi samar. Bukti nih, lah sampai ngelakoni seolah dapai orang rumangsa ini lah mergo mergo mboten rumangsa lagi ditunggani Gusti Allah. Mboten. Oh, padahal sing jenenge kusufat wal bayan kebuka hati lan kesadaran selalu dalam posisi hamba niku wau. Padahal suasana lan rumangsa ngoten niku termasuk junudullah. Padahal itu bantuan Allah yang terbesar ketika orang diberi kesadaran bahwa saya ini selalu di hadapan Allah. Sehingga wong jenenge ditunggoni lho nggih. Jenengan krasa terus ditunggoni kali kiai panjenengan. Ya senajan jane kiai ini wis mlebu kamar barang, jenengan pas pas boten ngerti lek kiai ini pun mlebu kamar, tapi rumangsane jenengan kiai ini tesih teng dalem mriku. Napa wonten jenengan celuntaan terus mundut unjukane kiai ini. Kan boten mantun. Lah nek wis yakin Pak Yai wis tindak mlebu mobil wis tindak nah rebutan nggih ta rebutan golek tipake Pak Yai nek Pak Yai isih teng riku terus rebutan tak kancane lagi kan mboten mboten tata krama ta mboten niku terus mari ngono sing bocah serap sing glonjom anak Yai ne ber aja ora apa-apa Pak Yai meneng ae lho piye Pak Yai ya meneng ae jenenge Pak Yai jadi jarno tapi ngono ku jenenge kowe gagal dadi santrine kiai sampai kowe gak duwe tata krama. Pak Yai mungkin gak gelo soal soal gelas mbok rebutan. Tapi salah tingkahmu sing kaya ngono kuwi mesti tidak berkenan di hadapan Pak Yai. Ngoten. Niku kudu hati-hati. Lah, fa idza fuqidat nusratu minallahi taala. Nalikane bantuan bolo bantuan untuk mengekang seorang mukmin supaya terus punya tata krama di hadapan Allah kok itu sudah dicabut. Lho ngoten. Fa idza fuqida mongko tetkalane wis kasepen sapa murid anusrota ing pitulunge Allah minallahi taala saking Allah taala. Bidzalika sebab mengkono-mengkono suul adab waqa'a mongko tumiba sapa murid tumiba fil khuzlan ing dalam kehinaan. Upama ngoten niku mengke enten tamu ngoten nggih tamune kiai roh kelakuane murid-murid kiai kaya ngoten niku lak kabeh wong ngarani ngono kuwi santri celutak. Nggih ta? Ora urung niku mengke sing kerepetan. Nomo elek nggih. Kiyaine. Lah ki ngoten to nggih? Kerepetan. Ora kok sok lho kiyaine niku kerepetan elek ngono ora masalah wong kiai niku mun lolos. Nggih ta nggih? Mun lolos kiyaine wis bene kono nggih ngoten. Tapi panggah mengke sing ino duduk kiyaine sing ino bakal santrine mengke. Sing kena khudlan, kena cap elek niku bakal santrine mengke. Sing wati di malih wastakhwa dalan banjur ngengokaken alai ing atase murid sapa asaitonu setan. Sampai klimaksnya nanti dia akan dipalingkan oleh setan. Fa ansa mongko banjur ngelalekaken sapa murid sapa setan hu ing murid dilakono azzikra ing zikir. Kawitan mung ora sadar ditunggoni Allah. Ning sesuwe dia sampai ora zikir. Wahakalan banjur. Banjur tumibo. Bihi kelawan murid. Apa sing tumibo sayyul makri. Elek erikodoyo. Sampai-sampai. Waroja alan balik maneh. Sopo murid. Balik ilamu ta'abati hawa nafsihi. Maring nuruti hawa nafsune murid. Al-ammaroti kang. Sering ngajak Allah. Kawitan yang namung buka rahasia. Suwe-suwe buka casate kanca. Suwe-suwe jadi kebanggaan. Suwe-suwe dia merasa lebih baik dari temannya. Suwe-suwe wis nglakoni maksiat bareng ndek ijek rumangsa apik. Mergo kancane ngarani ku gak apa-apa wong jadah kok wong karomah kok ngoten. Sampai wis jelas-jelas nglakoni melanggar peraturane Allah pun gak ada yang berani ngelingno. Niku gara-gara napa? Ya mbake ming suul suul adab. Lamun ngoten wa khara jalan banjur metu sapa murid, metu min dairati Shofwati dari lingkaran orang-orang terpilih al mukhtarati kang sinelir. Sinelir niku terpilih. Cara biasane lek enek acara ya mbek niku dijejeri karo karo bose ngoten. Iki ya ijeh ning kono, panggah nggone isih panggah teng bagian VIP. Ning bose wis gak gelem jejer. Malah lek perlu supaya gak ketok semata-mata gak dijejeri. Ya mbae karo bose dikongkon makili bose malah. Terus aku wakilono kok sambutan aku sing munggah aku tak ning isor ae. Wah, ndek malah munggah. Munggah ning anu ndek terus rumangsa aku gak ngira di didohne sangka bosku. Aku nyatane jek kon makili. Gak ro nalika ndek munggah iki mau, bose iku terus munggah ning ngarep dijejeri wong sing diperlokne. Bukan nalik ujian ini dia, bosnya tak kerum jejer. Tapi pas dia sambutan yang dur podio baru bosnya dengar pe. Terus omong-omongan karo wong sing luwih penting wau. Omong rahasia sing dia gak oleh krungu. Yang mulu gula ngomong kancan ni lo, lek gak wong ape gak isol ni. Bos saya tak omongi. Aku neng dur podio bosku neng isol malah ngono malah. Kan? Mulane waktu ni gua hati-hati. Belum tentu orang yang ditinggikan oleh Allah, dikeramatkan oleh Allah, itu yang dipilih oleh Allah. Belum tentu itu. Nek nyangkut soal tata krama. Nggih. Nek wis nyangkut mukorobin, nyangkut wong parek, ya kudu njaga tata krama. Nek ora ya embo. Lah niki angel bedhek ngeten iki. Wis ndonga mawon lah. Teng ngriki kantun fana uzubillah. Iki kantun niku tok mengke pol-polane pol. Pun sel awak dhewe niki napa pun saged jaga tata krama. Wangel tata krama niku. Pun sewu niki jenengan adus kalih wudu niku kira-kira sing cedhek karo ibadah pun. Adus ini adus biasa niku lek sonten jenengan lak siram to. Nggih niku terus konten-konten lak wudu. Niku kinten-kinten sing kelebu ibadah niku sing jelas wonten nawaitul wudhu'a niku sing wudhu. Wudune. Berarti wudhu niku lak ibadah ta? Lek nek wudhu niku ibadah berarti sing diadepi sinten? Lah kok sampean pajakne karo lek adus. Lek adus yo mudho blecet, wudhu yo mudho blecet. Nun jauh niki yo senajan ora apa-apa ngene lho. Iki ora kok soal ora apa-apa. Sajane senajan nulis senajan sampean klamben ana ritek. Ya Allah kagak ningali jenengan sajane ngoten Bang. Allah niku mboten nate sing kliwatan ngoten. Tapi perasaan bahwa ini ibadah. Aja dipadakna karo sing dudu ibadah ngoten. Jabe jajan. Sama napa tega mentala upama. Delok nganten karo teng pasar ngoten terus klambine padha. Hah? Rambut mentala lagi. Mengapa? Ya sebenarnya untuk menghargai diri sendiri. Mereka lihat delok manten, suasana itu suasana mulia, suasana hebat, suasana. Dan ini aku terus ngaku kelambi ngobrol lah ya. Iya, mulia-liannya ngaku kelambi api. Ya, tapi lihat teng pasar, nanti lah malah. Kalau orang pasar, orang paling-paling mesti digowo kangkung, pindang, ngaku kelambi api-api malah. Lagi ngoten. Jadi, lihat nalika teng pasar, ngaku kelambi elek. Nalika mantenan, ngaku kelambi apa ya kok niki nalika adus udah blejet nalika wudu kok mangga udah blejet iku malah ora ana perasaan perbedaan niku berarti nuwun sewu berarti mayah kula jenengan nalika niku tumpul nggih tumpul mrene lek wis paham ngaji ngene solek wudu mbok yo di tutup sik aurate ngono terus wudu niku wis mulai nawaitul wudu mulai nek hafal lillahi taala mulai kewecak kok. Masa udang-udang belajar nyebut asmane Allah ini lah. Nun saya ulah saman gulai kitab fikih. Nun saya ulah kisah ahli fikih. Mulai madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Saman padosi. Wayusanu an yasturul awroh. Buatan enten. Cara undang-undang saran netepi kesunatane wudhu kudu nutup aurat itu buatan enten. Ini niki soal rasa. Minimal. Wong nganggo klambi itu ada perasaan berhias di hadapan Allah. Mulane jare enten kata-kata khudzu zinatakum inda kulli masjid. Khudzu nalapa sira kabeh zinatakum ing pepaes sira kabeh inda kulli masjidin ana sandinge saben-saben masjid. Berarti lak saben-saben masjid itu ya terkait dengan seluruh perilaku yang berkaitan dengan masjid termasuk wudu. Ya cuma kanduk diubrono ngene tok to. Ya paling gak kaos niku kudu wis rada mapan ngoten. Yen njawab lho niki soal tata krama lho nggih. Lek ditakoki hukum fikih ya ora ana. Ora ana. Terus panjenengan nggih kantun naudzubillahi min suil muqaddad. Kalau panjenengan kantun nyuwun pangreksa dumateng Allah, mugi-mugi ampun ngantos senajan elek tata kramane aja sampai ditakdir jaja kali Allah Ta'ala. Na'udhu billah. Tung ila muro'ati awa ilil umuri maring ngerksa jogo piro-piro kawitane piro-piro perkoro kang dadek no bendu. Jadi permulaane perkara sing didadekno bendu iku kadang-kadang tidak kita sadari. Menjawu, enten kiai jenengan tinarak tengah jendaleme. Terus jenengan mau aku ngancrak mawon. Mugo kiyaine pas leh tinarak teng emper niku dalu-dalu lampu emper dipejahi. Jenengan mau apa ngancrak kono lek nak lek karo bengak, ngombe rengang-rengeng, omene ambek gandang. Etan kali, kulon kali, tengah-tengah, ana gunung. Pas tengah-tengah ntar diterus no. Bungsengono ngelir, Pak Yai. Lek panjang murid itu sendiri perasaan, suul adab, mesti jaluk ngapura. Salaman. Orang atas saya tak gak ngerti, dah lah, Pak Yai ora duka, tak terus deh. Ini malah murid asor. Mereka kawitan ini kaya ngerti niku. Mungkin sesuai ngelama. Kawitan yang perkara. Gandang. Sesuai mungkin nyolong sandal barang. Sesuai-sesuai. Mungkin di. Mungkin disadari piyambake. Mungkin ngelampai perkara sing dilarang. Kale Pak Yai. Itu jenisnya awa ilil umur. Nah. Terus. Nenten murid sing muni ngerti niku wau. Wama utawi ucapan. Ihtaja kang gawe hujah. Gawe argumentasi, gawe alasan. bi kelawan masopo al muridu murid linafsihi kedua awak diwini murid rupane minal kalami nyatane guneman ala dikang dakaro kangus nuturu ing lafi sopo al mu'alifu kiai musonef rahimahullah. Adapun ukara sing diomong ni murid sing dicontok ni kali musonef rupane apa sih omongan laukana hadas wadabin sak terus ini kau lah panjang ini ini nyalai toto kromo ya mesti aku gak diparingi apa-apa ngaten. Ucapane murid sing kaya ngono kuwi iku yak tadi bisa natrapi. Natrapi iku cara kuno cara sakniki, yak tadi bisa berakibat. Ngene penake cara sakniki. Iku yak tadi iso berakibat apa ma bisa berakibat tawajjuha hadzil uqubati ing tumekane iki. Hukuman ilahi maring murid tumeka durbatala zibin ing pukulan kang mesti tur tetep lazib niku singkatan saking kata-kata lazimun wajibun. Lazimun wajibun terus disingkat dadi lazibun, ngerti to? Lazimun wajibun dadi lazibun. Durbatala zibin jotosan telak yang sudah enggak bisa dihindari. Jadi kalau ada ucapan yang begitu berarti sudah secara otomatis berarti ngoten. Dia berarti sudah tidak bisa menghindari lagi kenyataan ucapan itulah sebenarnya wujud dari hukuman Allah itu sendiri. Ngoten lho maknane. Ya unimu sing ngono kuwi lho. Nandakno lek kowe wis gak diparingi pituduh karo Allah. Langsung kan wis gak terhindar male. Delek panjen wong pinter lah mboten ngoten nggih. Ya iya ya, minimal upama niku dhewe mengke diridani tenan karo Allah. Tapi minimal dari sisi dia sebagai hamba kan harus tetep wedi to. Ya lek diridani lah nek ora, pagak ngoten mestine. Ora kok wis memastikan diri, wah enggak apa-apa. Lah aku sing nglakoni ora apa-apa, nyatane terus dikeki yo. Dari kata-kata itu sendirilah sebenarnya yang akan menjadi dalane dapat hukuman dari Allah Ta'ala. Merkopo li anna kaulahu. Krono sak temene ucapane murid. Ucapan apa? Ucapan laukana hadha su'u adabini lahiri. Ucapan sing pun diomong newau. Ini termasuk nyalai toto kromo ya. Mesti wis gak diparingi aku. Mesti aku wis diadohne sangka Allah. Makane ya ucapan kuwi iku dalilun. Jadi petunjuk iku dalilun dadi bukti sing nyata ala ridohu ing atase ridone murid ridho bihalihi kelawan tingkae murid. Berarti dia sudah ridho dengan apa yang dia lakukan. Lek wis ridho terus tumbuh wastihsanihi lan oleh ngarani bagus murid, ngarani bagus li akmalihi maring pira-pira penggawene murid. Akhirnya dia mengangkat dirinya sendiri untuk menilai perbuatannya sendiri bahwa perbuatannya itu terbaik dan terpuji. Yang ngene iki lho wong kendel yang ngene iki. Syariat apa urusi. Lek wong ngaji hakikat tenan syariat kudu ditinggal. Rumangsane lek wis kendel nelak syariat ngono kuwi terus ayo kuwi wali tenan yang ngono kuwi. Mboten niku. Mboten tetep mboten. Kalau toh dia dilatih oleh gurunya untuk nerak syariat. Pasti dalam kerangka yang tertutup. Dalam kerangka dia diajari oleh gurunya untuk bertata krama di dalam pelanggaran syariat itu sendiri. Bukan untuk kembang lambe. Betul lho nggih. Ana sing tanggung jawab ora kok karepe dhewe ngoten. Malah lek perlu ya dibantah kados tata kramane Nabi Musa terhadap Nabi Khidir. Salah aku tetep ngomong salah. Nun sewu ye. Niki klentu lho ye, cara syariat haram. Lah aku sing tanggung jawab. Ya pancen kuwi haram tapi kudu mbok lakoni. Berarti kula lak nglampahi haram iya. Lak dosa iya. Berarti lek kula nglampahi dosa iya. Kuwi kan kudu ngerti lek nglakoni dosa iki terus e piye. Oh, ngoten iki. Maknane dia dipaksa untuk memasuki pintu taubat. Tapi kudu ana sing tanggung jawab. Karena arenanya arena latihan. Dan itu tidak untuk seluruh murid. Ora kok terus kabeh murid dikandani, apa-apa pengumuman. Sok poso ngarep nek kowe urung krungu dawuh Allah langsung lek poso Ramadan kuwi wajib, gak usah poso. Mursid ngono kuwi aja dindel. Kalau tak mungkin salah satu muridnya ada yang dididik untuk memasuki wilayah yang sebenarnya tentang hakikat perintah Ramadan itu, kan murid-murid khusus. Sebagaimana kasus, nah, ajeng nyontoh kasus, ya, itu sahabat yang belonjom. Sahabat sih belonjom, yang menatai kula cerita nih. Sahabat belonjom. Ramadan-Ramadan kok jam loro awan gendut karo bojone. Lah nyumun genah to nggih, wong Ramadan-Ramadan kok ngajak bulat mek bojone. Sampai terjadi jima. Nah, iso ngoten tergopoh-gopoh matur dateng nyanti Nabi. Wah, ketiwasan kanjeng Nabi. Nyapa? Kula nembe mawon keblowo. Terus saking keblowoke niku ngantos kula ngideki bojo kula. Watiane kula ngideki, ngidai. Kula ngidai bojo kula. Ora apa-apa to tak ngidai tok mboten iki ngantos jima. Mboten namung ngidai. Ya wis genah ta hukumane. Nek kowe jima bojomu ning awane wulan Ramadan lak kudu disaur poso berturut-turut. Dinten. 2 bulan berturut-turut 60 hari. Walah sing kiat sinten. Kula niku pendamelan kula niku tukang ngresiki tapas kurma. Jadi tapas kurma niku lek ben diresiki nggih wae mboten sae. Nah, kebun kurma wiyar ngoten. Cara ngriki ndares ngoten lek nggih. Sengsara lho nggih. Penggaweane ndares sedina ngunggahi klopo sampai enten 100 klopo ngoten lek nggih. Lek poso lagi sengsara. Mung iki poso Ramadan ngeten mawon nggih, blowak-blowak ngeten kok. Napa malah niku mungkin sidak dinten wah, mboten kiat kan Nabi. Dene ora ya pilihane kan ana ijole. Krana ijole iki sidak dina, ya kowe kudu nanggung jawabi pakanane wong fakir miskin sidak. Saben miskin siji sedina sakmut. Mergo gampangane wong sedina niku mangan ping 3 saben sak manganan rong on berarti lek sedina mangan ping 3 6 on berarti panganan sedina kanggo wong miskin siji kuwi sak mut. Lah krana iki ijole swidak dina ya swidak mut gajah sinten wong kula niki wong penggaweane namung ngresiki tapas kurma niku nggih mboten mesti opahe cukup kanggo kula sak griya kok. Akhirnya kan Nabi ngelumpuhakan sawah. Sopo sing duwe kurma. Kurma ngantos ngempal sidak mut. Ya siki wis cukup sidak mut gonen mulih. Engko ning kono dum-dumno. Ning kono dum-dumno tanggamu sing pikir-pikir. Kanjeng Nabi sak desa niku sedaya enggak ada kebun kurma sugih-sugih sing dadi pekerjane kula piyambak. Lho nekat kan. Akhire Kanjeng Nabi kalih Mas Miyus ngono gawonen mulih dumen sak anak bojomu. Nuwun sewu. Apakah hadis satu kasus seperti ini akan ditiru oleh seluruh sahabat? Enggak. Ini kasus bukan untuk menunjukkan bahwa wong kuwi lek kepepet sak desa melarat dhewe terus semua barang dadi oleh kabeh sampai jiwa bojone Ramadan. Enggak, bukan itu yang jadi soal. Itu persoalannya bukan itu. Tapi Rasulullah menunjukkan bahwa ketika suasana itu madorot, pelanggaran syariat itu boleh. Jadi kan melanggar Quran ini. Quran dawuh jelas kongkon poso. Kongkon apa? It'amu miskina ya. It'amu sikina miskina ini kok. Ya itu lah kok karena kanjeng Nabi diwai. Jadi kan mek-mek diwi. Jadi kan jadi melanggar syariat. Tapi kan tidak seluruh sahabat diperlakukan begitu. Betul loh ya. Ya ada kekhususan posisi. Begitu pula mungkin suatu saat seorang mursyid mendidik muridnya supaya murid ini nanti benar-benar terhina di mata masyarakat, dia dipaksa oleh gurunya untuk berbuat haram. Nek perlu harame dijune masyarakat ben masyarakat dung nyek. Mulane gak di ngonokne, murid iki kemlelete setengah mati. Nah, karena guru ini dikepang lakon di haram. Niki orang kok berarti haram ini ku berubah jadi halal boten. Haram ini tetap haram. Menghukumi Allah enggak pernah berubah kok. Gitu nih. Al-halalu bayinun wal-haramu bayinun. Ya itu saja ini tinggal nyelamat. Murid ini saja kok kemeluwalat pun diselamatnya yang perkara sing haram. Senajan kok barang haram diobati. Tapi kan harus kadung keselamat. Masyarakat sudah tahu kalau dia pernah salah. Ketika masyarakat sudah tahu dia pernah salah, maka dia gak dapat tempat di masyarakat. Ketika gak dapat tempat di masyarakat, maka dia sudah gak bisa takabur lagi. Betul lagi. Ini gue mulanya ke soal tata krama ini kudu ngati-hati. Nah, termasuk niki, lenten tiang kok ujuk-ujuk dengan kebanggaannya melanggar tata krama malah dia mengatakan gak apa-apa dengan dirinya sendiri. Berarti dia sudah menghukumi dirinya sendiri seakan-akan dialah yang terbaik. Wa hadza utawi ridho lan rumangsa apik. Huwa ya hadza iku al-mujibu kang netepaken lahu kedue murid netepno adamal mazid ing ora anane tambah pelajarane. Krono ndek wis marep, jenenge wong marep lak gak butuh tambah. Krono ndek wis rumangsa apik lak gak golek sing luwih apik. Nggih ta? Nggih, mosok jenengan ajeng kaya cah cilik terus njaluk didulang. Lah nek wong serodok penek kan didulang ya isin ta. Ora kok, alah aku njaluk didulang wong makku ya gelem. Ora soal gelem ora ana wong jenenge mak ya gelem ae. Ya tapi lah kowe ngono terus sampai brengosen lah kowe jenenge ino ta. Joko wis brengosen njaluk mi ae lah mate. Nggih to nggih. Ora kok soal mak gelem apa gak gelem. Mak kuwi sampai tuwek anake lara bakal kepengin ngeloni lho mak niku. Gitu ya. Tapi kan yo enek unggah-ungguh pantes lan ora pantes. Ngoten lho, lah unggah-ungguh pantes gak pantes niki sing bedane serodo angel. Aladikan. Aktado kang bisa berakibat, iktado kang bisa natrapi hu ing murid, bisa natrapi qot al-madadi ing putuse peparing anhu saking murid. Itu nanti bisa berakibat pemberian yang tambahan selanjutnya sing sakjane iki arep diparingi luwe akeh gak sida diwehne. Ngerti lho nggih. Sakjane upama iki lulus pelajaran sing arep dikeki jurusan sak dhuure. Lah tapi dikeki jurusan kita wis ita itu. Ngalor ngidul rumangsa ndek pendekare kok. Malah kadang-kadang nyingkur aku dianggap aku dudu gurune kok. Ya wis kuku yae dikembangne. Sak ledemu. Jadi arep dikeki jurusan dhuure ta. Itu lagi. Tapi iso jadi keras sakti ya. Kita itu pateng pentahlit ngono. Dan gue diwacak no montro karo gurune ya bedanda apa nih kemungkinan. Terasi tambahin lah. Walau kahana. Bergolek dipikir sing tenang. Walau kahana lamuna ono apa almadadu peparing Allah iku mutawasilan terus bersambung. Ilahi maring murid. Kalau memang ketika dia bener-bener terus menerus mendapat bantuan petunjuk dari Allah lazdada mongko yektine tambah-tambah indama nalikane indama yakau nalikane tumiba minuh saking murid apa sing tumiba suul adab yelek tata krama apa sing tambah tawaduan leh andap asor lek pancen dhek nglakoni tata krama kuwi mau isih diparingi bidayah tenan karo Allah. Lek panjen oleh ngelakoni haram, ibaratnya ngoten lagi. Ibaratnya oleh sampai tu muka ngelakoni haram, kui bener-bener oleh hidayah sangka Allah. Bareng ngelakoni haram, orang muda kemudian orang apa-apa orang ngono, neng malah wedi, tawadu, tambah tawadu ngoten lagi. Lek panjen oleh pitulung, mesti tawadu apa lasdada. Yektene tambah sapa murid, apane tawaduan tawadu andap asore lirobihi maring pengarene murid. Waftikoron lan butuh pitulung ilaihi maring rabbihi wa khaufan lan tambah wedi min makrihi saking rekodayane Gusti Allah. Dia semakin takut ya Allah. Ampun ngantos sampean paringi tata krama sing awon malih Gusti, mesti nyuwun pangapura. Nggih. Walam yastahsin lan orang nganggep bagus sapa murid hala nafsihi ing tingkae awak dhewe ne murid. Walam yardo lan ora rido sapa murid ha ing nafsihi. Sak niki nuwun sewu. Ukuran tata krama niku dos pundi? Ukuran tata krama niku soal rasa malih niku wau. Lah niku langsung diulat-ulat to nggih. Nek jenengan undang napa terpancang pengene soal nek salah dikambleng, lek bener dikai duit. Iku lah undang-undang. Tapi lek soal tata krama mboten ngoten. Tata krama niku lek salah asal isih bener, nggih. Bener ning salah. Iku piye ta bener tapi salah. Penyelek soal tata krama niku bener tapi ora tata krama niku saged. Iki koyo ngoten niku lho. Bengok-bengok ning arepe kiai ngoten niku mosok enten undang-undange sih. Terus hukumane apa mboten enten. Tapi kalau kuwi wis ora tata krama. Ya senajan mungkin kiaine nulungi. Kadang malah guyon karo santri ini ku wau. Loh, kok gak diterusno, Kang? Malah ngono lah kok malah ndek diterusno. Kok malah diterusno iki cilik pocah gak ngerti unggah-ungguh. Ngoten lah pancen ndek isih ngerti unggah-ungguh boten mani terusno. Nah, semanten ugi niki soal tata krama ukurane terus pundi? Sakjane balik teng soal rasa. Rasamu di hadapan Allah itu kamu anggap apa Allah itu? Mulane kul huwallahu ahad itu didamel gaib. Kul dawa sira Muhammad, huwa utawi dheweke. Iku Allahu Allah ahad kang maha tunggal, maha esa. Dheweke kuwi pancen ora diomong nek lah dheweke kuwi terserah wong sing anggap dheweke niku. Dheweke kuwi sapa? Dheweke kuwi apa pacarmu? Apa wong sing nagih hutangmu? Apa wis ngarep ngekek hadiah awakmu? Apa dheweke terserah iki. Allah niku masuk dalam kategori dheweke niku wau. Saman nganggep Allah niku napa? Ya, di situ ada akan muncul tata krama sampean. Kalau Allah kamu anggap gudangnya segala sesuatu kehendak yang mesti bisa mengikuti kehendakmu. Paling-paling akhirnya kok ngelunjak mbok anggap bisa Allah kuwi tukang nuruti karepmu. Gak kerasa akhirnya bisa Allah kuwi mbok peksa dadi burungmu. Senajan mungkin unggah-ungguhe tata lahir kuwi ndonga. Makanya lafal ud'uni astajib lakum itu terkait dengan soal tata krama. Mergo niku namung soal rasa. Nalika kuwi nyuwun ning Allah kuwi rasamu kuwi rasa tata krama, njaluk apa rasa maksa harus terlaksana. Lek kowe duwe rasa harus terlaksana. Ya berarti maksa. Tapi lek kowe duwe rumangsa kula mboten saged Gusti, sing saged namung panjenengan. Cek ngono cek mending. Terus akhirnya oh iya ya. Wis senajan sing saged Allah tapi engko iya lan orane kan sing nentokno apa. Nggih Gusti, mengke sing ngrasakne nggih jenengan. Lho ngoten. Enggak mungkin terus sajam itu. Isik keliru ya. Di senajam saya ngerasa anak-anak. Tapi nyatanya aku dikai kepinginan. Yang ketika kan matur. Ya tak matur nih loh. Maksudnya akhirnya. Ya dungo ya wedi. Ya dungo ya wedi. Maksudnya akhirnya. Wong suluk tenan itu mboten tahu. Mboten tahu. Apa kok. Total wedi gitu mboten. Total yakin. Dapat diberi juga mboten. Jadi besok wedi. Sok apa? Ngarep-ngarep. Sok wedi sok ngarep. Ngarep-ngarepnya mergo panjang disini. Sok anak-anak. Wedi mergo kuatir lek nyalahi toto krama. Kala dawuh sapa Sayyidi Abul Abbas, Sayyid Abul Abbas Al-Marsi radhiyallahu anhu, kullu su'i adabin yusmiru laka adaban ma Allah taala bahwa adabun. Nah niki komedae ngene niki. Kullu su'i adabin utawi saben-saben eleke toto krama yusmiru kang bisa nukulaken apa suil adab laka kedua sira nukulaken adaban ing tata krama anyar ma Allah sertane Allah taala fawa mongko utawi suul adab iku adabun berarti pelajaran tata krama. Berarti lak nek sepisan ngoten ora bolak-balik. Nek bolak-balik kuwi lak jenenge dienggo lakon. Dienggo langganan ngoten to nggih. Salahnya tata krama yang menumbuhkan tata krama yang baik itu berarti kesalahan tata krama yang pertama itu adalah kaitannya adalah pelajaran bersopan santun yang baru terhadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nuwun sewu lah ajeng contoh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lak nate pas jagongan kali tokoh-tokoh Quraisy. Padha-padha enten Abdullah bin Ulum Maktum, sahabat Abdullah bin Ulum Maktum sing pun muta niku padha-padha nerwombol pengin nderek sowan. Kanjeng Nabi terus abasa wa tawalla anja'ahul a'mal. Ngoten ta? Gila, dipaitu kali Allah Ta'ala. Mergo napa? Kanjeng Nabi salah oleh ngatur tata krama. Napa berarti kanjeng Nabi mengu ngeten iki terus kanjeng Nabi melanggar aturan mboten? Sebenarnya Rasulullah dibuat mengu itu oleh Allah bukan dalam rangka arep ditukani. Nah iku sing dadi soal. Tapi untuk menumbuhkan tata krama baru supaya Rasulullah sendiri ngati-ati ngadepi wong buta, begitu pula umatnya. Mulane bagi Rasulullah dan suatu ketika tidak melaksanakan aturan itu wajib bagi Rasulullah sebagai pelajaran. Rasulullah itu nate lek pipis kali jumeneng. Bagi Rasulullah niku wajib. Nalika niku lho nggih. Nalika niku wajib Rasulullah pipis kali jumeneng. Dalam rangka apa? Lek sampai Rasulullah terus menerus pipis niku kali apa? Binara, dodok. Ini tuh mungkin gak ada pemahaman hukum. Berarti uang pipis itu gak dodok haram. Betul loh. Bahayanya tengeriku. Mulanya terus Rasulullah suatu ketika pamer nih dengan sahabat. Rasulullah lah pipis gak nate kale jumeneng. Minimal kena disimpul loh. Nek ngono pipis karo dodok itu ora wajib. Karena betul ngoten gak bahaya. Sembarang kalir nopo sing dilambang Rasulullah kudu ditiru, wajib kabeh sapa kuat. Ngerti lho nggih. Ngene-ngene iki ya. Ya disinilah nanti terjadi ikhtilaful a'immah rahmah. Perbedaan pendapat para imam itu menjadi rahmat bagi umatnya. Pumpung niki serada isih hangat. Ajinomoto, sitok ngarane haram, sitok ngarane halal. Karo-karo duwe dalil kabeh. Semuanya pakai kaidah fikih yang sama. Kitabe padha al-asbah wa nadzair. Ya terus kok kesimpulannya beda? Ya itulah namanya dari segi cara pandang yang berbeda. Ngoten. Sing pengen ngati-ati ya muni yo haram. Nah, sing pengen ngelonggarno hukum mesakne sing wis kadung ketagihan. Nek diomone haram malah ra kuat salat. Upamane ngoten lho, upamane lho nggih. Cuma ki enten lho tiyang niku sing mboten mangan bakso sak sore ngoten pun. Ngeluh niku nggih enten tiyang ngoten iki. Di samping itu supaya apa? Supaya orang yang merasa bersalah sing wis kadung-kadung itu tidak terlalu merasa bersalah yang berlebihan. Toh sebenarnya ada bumbu masak yang lebih berat sing ora tau diprotes. Apa? Cerobohnya kita bersama menghujat orang yang belum tentu salah. Iku luwe haram timbang ajinomoto ngone ora enek sing ngaru-ngarui. Ya kok main perkara ketelentokan telek babi urung mesti lek telek lan yo iki cek kabare lho. Kok wis duwit-duwit kaya ngono. Nuwun sewu ni. Masalah wong perkara ngono upama tiba haram ya muga-muga di ngapura. Lho ngono kok ora penak. Tapi sing jelas nyata-nyata kuwi duduk babi, duduk babi ta. Duduk telek ra ya duduk ya wis salah lho ngono mawon lho. Nuwun sewu, iki krana niki ndamel hukum sing paling ringan al aslu fil asya al tahlil. Yang asli hukum asli sing paling dasar segala sesuatu itu halal. Illa idza dallat dalil ala tahrimi. Kecuali kalau ada dalil yang pasti. Pasti loh. Okay? Pasti. Menunjukkan bahwa itu haram. Pasti. Jadi pasti itu gak bisa dibantah. Dan mungkin dibantah isi kena lah. Dan dibantah isi kena. Berarti ya orang pasti. Karena orang pasti balik yang asli. Dan yang asli dia halal. Nah itu loh runtutnya omongan itu. Lah dene sampean ragu-ragu, ya aja dilakoni lho pinak to. tidak mayu ribuk ila malah ribuk. Belum kata lah peta. Jadi tumibane ora usah maido-maido. Halal harame urung karon lek kowe mesti penere. Nggih. Sing jelas sing gawe isu wis oleh dhuwit akeh. Ngoten lho nggih. Terus mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung saking Allah saged nglungguhna posisine awak dhateng tata krama sing sae. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka an wa sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin hamdahu wa fina ma huwa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.